jasadku berkata tuk jauh darimu, lalu ku temui kamu. Tak kusangka kamu ada di depanku, bermain cinta. Terang saja terlihat di mataku, kau peluk dia jelas di depanku. Apa kamu lupa pengorbananku? Kamu terlalu jahat perlakukan diriku sekejam ini. Lebih lakukan diriku sekejam ini. Lebih baik ku sendiri. Thank you. kamu tujuan hidupku. Kesalahanku tak pernah menjagamu. Lalu I'm not afraid to die. nanti jika saat itu tiba, waktu yang memaksa kita pisah. Apa kau menoleh saat jumpa, tersenyum atau terdiam, mengenang hal yang lalu, mengenang mimpi itu, mengenang masa-masa kita dulu. Oh, sudahlah, sudahlah, takdir yang tentukan, kau jadi milikku jika kau. Tahu cintaku. Tak banyak inginku, jangan kau ulangi menyakiti aku sesuka kelakuanmu. Ku bukan manusia yang tidak berpikir. Berulang kali kau lakukan itu padaku. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti. Teramat sering kau membuat patah hatiku. Kau datang padanya, tak pernah ku tahu. Kau tinggalkan aku di saat ku butuhkanmu. Cinta tak begini selama ku tahu. Tetapi ku lemah karena cintaku padamu. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti. Mungkin kau bukan cinta sejati. Bagaimana cara membuatmu bahagia? Nyaris ku menyerah jalani semua. Tak berbagai kata ku ungkap percuma. Agar kau percaya cintaku berharga. Tak kuat ku menahanmu, mempertahankan cintaku. Namun kau begitu saja, tak pernah merindu. Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak segala cinta dan benci yang kurang. telah lama ku menantimu, diam sendiri menunggu. Setengah hati mencinta, ku sakit karenamu. Oh, kau diam.